Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, berbahagia sekali pada malam hari ini saya bisa datang ke Masjid Babu Salam dan ketemu kembali dengan Pak Ir yang kami sudah lama berinteraksi, dan alhamdulillah hati kami disatukan kembali untuk perjuangan ini. Pada waktu-waktu sebelum ini hanya saja pertemuan di Masjid Babu Salam ini tentu lebih merekatkan lagi. Sebetulnya kehadiran saya ke sini, selain saya sebagai sumandu, jadi istri saya orang Kapeh Panji, orang tuanya, dan ada juga pernikahan adik ipar saya di sini. Hanya saja hidup tanpa dakwah, hidup tanpa Islam rasanya hampa. Akhirnya saya pikir kalau saya datang ke tanah Minang hanya untuk menghadiri pernikahan, rasanya kok mubazir. Akhirnya pernikahan jadi nomor 13, dakwahnya tetap nomor 1, 2 dan seterusnya. Ini sekaligus menjadi motivasi bagi anak-anak muda. Seperti Pak Ir ini juga masih muda. Semangatnya Pak Ir ya. Tidak boleh kalah anak muda tentunya. Artinya hidup itu kalau bukan untuk berjihad dan berjuang di jalan Allah rasanya hampa dan sia-sia. Apa pepatahnya orang Minang barangkali, kalau hidup itu mencari dunia seperti orang pakai sarung, dipakai bawah telanjang atas, dipakai atas telanjang bawah. Tetapi ketika kita menyempurnakan hidup selain mencari nafkah tetapi juga untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidup akan menjadi luar biasa. Dengan Ustaz Zul juga kita sudah lama dan terus terikat di alam arwah. Al-arwahu junudu mujannada insyaallah. Dengan semua dinamika dan perjalanannya. Karena selain hidup ini untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya ketika mendengarkan ungkapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu berkata, aku tidak ingin lama-lama hidup di dunia sebetulnya. Buat apa hidup lama-lama di dunia ini? Kalaupun aku ingin panjang usia, di antaranya selain apa yang sering kita lihat dan kita dengar tentang Umar bin Khattab, bahwa kebahagiaan paling hebat bagi beliau adalah untuk selalu bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Pak Ir menggambarkan jimatnya Jenderal Sudirman, itu pertanyaan dari asistennya sebetulnya, cerita Pak Ir itu yang selalu menjaga wudunya, menjaga sholatnya dan memikirkan rakyatnya. Itu mungkin istilah jimatnya. Tetapi Umar bin Khattab tentu punya cita-citanya sendiri dan tentu jauh lebih tinggi daripada Jenderal Sudirman. Tapi di belakangnya sama. Beliau mau tetap hidup di dunia asalkan selalu bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pribadi sebetulnya tidak menghendaki situasi hari ini dan posisi hari ini. Semua nunggu komando. Saya bilang saya bukan komandan kalian sebetulnya. Medan, kemarin Yogyakarta dan Surabaya, Makassar, Lombok, Sumbawa, sampai Bali dan Papua. Ini tiba-tiba ada gairah umat ingin bersatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzkuru ni'matallahi idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah yang dianugerahkannya kepada kamu. Nikmat apa itu? Nikmat ta'liful qulub, disatukannya hati. Hari ini kalau saya berada di depan, ada para asatiz, para mujahid, kita duduk bersama di sini. Walaupun fisik terpisah, tetapi hati disatukan oleh Allah. Nikmat ini melebihi materi yang sebanyak bumi. Ya, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Itu makanya mereka bingung, kok bisa umat Islam seluruh Indonesia ini bergerak? Pasti ada bohir politiknya, pasti ada investor politiknya, gitu kan? Sehingga presiden gagal paham datang ke Prabowo, menuduh SBY dan akan mengaudit keuangan GNPF dengan menggandeng PPATK. Orang-orang yang tidak beriman seperti beliau ini pasti gagal paham terhadap situasi. Situasi ta'liful qulub ini adalah anugerah besar dan tidak bisa diangkakan dengan uang. Uang di rekening kami sebetulnya cuma 3,1 miliar dan yang terpakai belum 1 miliar, dan itu saya buat cuma satu rekening saja dan cuma saya yang berhak untuk tanda tangan di bank syariah. Tapi kenapa Indonesia bisa goncang? Di situ saya melihat keagungan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia punya uang tidak berseri. Saya sebetulnya tidak takut walaupun uang mereka tidak berseri, berarti uang palsu kalau tidak berseri itu. Harusnya kalau uang asli kan berseri gitu ya. Kalau tidak berseri berarti uang palsu. Masuk salat isya. Ya. Ini baru mukaddimah sengaja jadi belum dipanasin dulu. Padahal Allah kaya kemacapan. Yang pertama, apa yang sesungguhnya terjadi saat ini? Dan yang kedua, apa langkah kita? Langkah-langkah strategis kita, mulai dari grand design gerakan kita sampai kepada langkah-langkah strategis yang akan kita lakukan ke depannya. Tentu barangkali tidak harus saya bongkar secara detail, karena ini sama saja membuka strategi di depan musuh. Kalau Anda lihat, saya tidak pernah muncul di televisi sejak tanggal 3 November kecuali press conference. Setiap hari semua televisi mainstream itu minta saya dialog di prime time. Tapi saya memilih untuk berpikir dan berzikir saja, untuk kemudian menentukan strategi ke depan, karena saya ditugaskan sebagai ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baik, apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana menyikapi yang sedang terjadi ini? Saya ditanya oleh Panglima dari Medan, "Ustaz, kami tunggu komando." Oke, yang kedua, apa grand design? Apakah antum sudah punya? Saya tidak punya grand design. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan grand design Allah ini sekarang sedang berjalan. Yang mana itu? Surah Al-Maidah ayat 50 sampai 56. Nah, penjelasan saya akan berada pada frame ini, tidak kemana-mana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Maidah ayat 50. Afahukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik dibanding hukum Allah bagi orang yang yakin? Jadi di sini ada dua poin penting Allah informasikan, dan ini yang sebetulnya sedang terjadi. Yang pertama, mereka menginginkan hukum jahiliyah di Indonesia ini. Lalu mereka berhadapan dengan orang-orang yang yakin bahwa hanya hukum Allah yang paling benar. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu, sempurna kebenarannya dan sempurna keadilannya. Ini kenapa terjadi benturan keras hari ini yang tidak difahami bahkan oleh Panglima TNI sekalipun. Mudah-mudahan cerita ini sampai kemana-mana. Kalau Presiden sudah jelas gagal paham. Kami tidak punya hubungan bahkan sehelai benang pun dengan Prabowo. Andai ini benang tipis, kami tidak punya hubungan sehelai benang pun dengan Prabowo. Tapi Presiden mengunjungi Prabowo untuk menenangkan situasi. Gagal paham. Yang kasihan SBY. Kami tak punya hubungan satu helai benang pun dengan SBY. Bukan berarti kami tidak kenal, karena mantan presiden tidak mungkin tidak kenal. Dan menjelang pilkada pun kami sempat datangi Pak SBY. Tetapi tidak ada hubungannya sama sekali. Lalu apa yang terjadi sesungguhnya? Afahukmal jahiliyati yaghun. Ada yang hendak mengembalikan Indonesia kembali menjadi primitif, terjajah, dan kemudian dia rampok Indonesia ini. Itu yang dia mau. Bagaimana caranya? Dia tidak mau ada ketuhanan yang Maha Esa. Dia maunya ketuhanan saja, tidak perlu yang Maha Esa. Mau Tuhannya kodok, mau Tuhannya tembok. Pokoknya dia sudah bertuhan. Dia tidak mau ada yang namanya kemanusiaan di Indonesia ini yang adil dan beradab. Mereka minta lesbian, gay, bisex, transgender, kalau perlu intersex dibolehkan. Apa itu intersex? Kalau ada perempuan mau punya suami ular, berhak mendapatkan surat nikah. Mereka maunya begitu. Ada banyak kasus. Mereka tidak mau persatuan Indonesia. Yang mereka mau, Indonesia harus menjadi negara bagian kapitalis atau menjadi bagian daripada ultra Tiongkok. Ini yang kita tidak mau. Dan yang sudah berhasil mereka porak-porandakan adalah kerakyatan tidak lagi dipimpin oleh hikmah, berdasarkan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini sudah hilang sila keempat ini. Dan karena sila keempat ini sudah hilang di Indonesia, yang memimpin adalah aktor-aktor politik yang dibayar oleh para pemodal-pemodal itu. Itu yang sesungguhnya membuat kami marah. Dan saya kira Anda juga marah. Saya bilang, wahai saudara-saudaraku, orang-orang Nasrani, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Konfusius, wahai saudara-saudaraku dari Tionghoa, kami tidak marah pada kalian. Kami adalah warga negara seperti Anda, dan kita punya hak yang sama. Kami marah kepada pemodal-pemodal yang meletakkan aktor-aktor politik yang memecah belah keharmonian kita. Kami marah kepada aktor-aktor politik yang dibayar dan aktor-aktor keamanan yang makan uang pemodal yang kemudian memecah belah kita. Ini yang membuat kami marah. Jelas kenapa kami marah? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنَ. Di Indonesia tidak ada lagi yang namanya keadilan sosial. Bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia tidak ada lagi. Keadilan itu hanya berlaku bagi mereka yang rasis. Noh si Ahok itu yang rasis itu. Keadilan berlaku kalau pribumi yang menodai agama langsung ditangkap, langsung diproses. Tidak ada jurisprudensi sebelum ini penoda agama lepas seperti si Ahok, kecuali di dalam pemerintahan yang rasis ini. Apakah karena dia orang Cina dan dilindungi pembodal? Apakah karena dia orang Cina, calon gubernur yang akan membiayai kamu dengan uang dari reklamasi, kemudian dia tidak tersentuh? Ingat, bumi ini masih tegak karena Allah Maha Adil. Tapi Indonesia bisa kacau kalau hukum tidak ditegakkan secara adil. Takbir. Ini masalah. Ini latar belakangnya. Saya perlu sampaikan ini supaya jangan gagal faham. Karena banyak yang gagal faham. Contohnya gini, Ustaz, kan sudah jadi tersangka. Cie-cie tersangka. Tersangkanya hari Rabu, iya kan? 3 hari sebelumnya kita udah dikasih tahu, hari Minggu itu udah ketahuan. Maknanya apa? Maknanya apa? Sekarang saya mau tanya sama Anda. Kan ada yang bertanya begini, kan udah tersangka Ustaz, ini kan negara hukum, sudahlah serahkan kepada hukum. Ada yang berpikir gitu kan? Saya pikir 90% berpikir begitu. Sekarang saya jawab. Seandainya tanggal 14 Oktober kita tidak demo ke Kabareskrim di Kementerian Kelautan, kira-kira kasus si Ahok ini diproses gak? Gak akan diproses. Yang sudah terang di mata sumber waras itu, yang paling berhak mengaudit penyimpangan keuangan itu BPK, bukan KPK. Apa kata si Ahok tentang BPK? Ngaco. Diproses gak itu? Tidak. Jadi kalau kita kira nih, apalagi kasus agama yang gak kelihatan angkanya, tidak dirugikan secara materi, kalau kita gak protes tanggal 14 Oktober itu, kira-kira diproses, dihukum gak? Tidak akan. No, kalau mau lebih jelas lagi, reklamasi Pulau A sampai Pulau Q ini semua ilegal. Semuanya ilegal. Tapi yang sudah jelas-jelas bersalah itu di Pulau G. Saking terangnya kesalahan reklamasi Pulau G, orang buta juga bisa ngelihat kali ya, ini bahasa hiperbolnya. Karena Pengadilan Tinggi Jakarta Timur sudah menyatakan Pemda DKI bersalah. Diproses secara hukum enggak? Tidak. Terus kalau kita enggak datang ke Kabareskrim, kira-kira kasus penodaan agama ini diproses enggak? Tidak. Terus oke, sekarang kan mau dilimpahkan ke pengadilan, tunggu P15, P19, kemudian P21. Sepanjang ini dia akan mencoba menggembosi umat Islam, memecah belah tokohnya. Nah, ini sudah kelihatan di Sumatera Barat, seru ini. Jadi kedatangan saya ke Sumatera Barat membaca banyak hal, dan ini menjadi prototipe, berarti di seluruh Indonesia seperti ini nih polanya. Dan kami sudah dapatkan data intelijennya, apa yang beredar, instruksinya. Seperti apa instruksi dari atas sampai bawah, oh begini polanya. Oke. Sampai Buya Gus Rizal juga sempat kecewa bahwa seluruh majelis ulama daerah di Sumatera Barat sudah ditelepon tanpa sepengetahuan ketua MUI-nya. Oh begini polanya. Baik. Ini berarti mereka siap-siap menghadapi air bah ini. Allahu Akbar. Bukan negara. Polisi bukan musuh kita. Jelas? Jelas. Polisi musuh kita? Jelas. Tentara musuh kita? Jelas. Saya beritahu musuh kita. Musuh kita sebenarnya adalah pemodal-pemodal berikut aktor-aktor politik, aktor-aktor keamanan yang dia suap itu. Sepakat? Sepakat. Libas? Libas. Jelas musuhnya? Jelas. Jangan merusak fasilitas umum, karena semua fasilitas umum itu dibayar dari pajak kita semua. Sepakat? Sepakat. Jangan menginjak rumput karena itu adalah makhluk Tuhan. Sepakat? Sepakat. Jangan bakar-bakaran, aksi kita adalah aksi damai. Sepakat? Sepakat. Kali ini super damai. Taruhlah misalnya, udahlah Ustaz, ini kan negara hukum, serahkan saja nanti kejaksaan. Gitu ya. Lalu saya nonton TV kayak nonton Jessica gitu, sambil makan apa ini namanya, makan onde-onde, menyerahkan hukum ke kejaksaan gitu. Kira-kira bakal berjalan jujur dan adil gak kira-kira? Intriknya di dalam itu luar biasa. Saya mau tanya, seandainya tidak ada aksi 4 November itu, Ahok diproses secara cepat, tegas, dan transparan atau tidak? Tidak. So tau loh. Tidak. Kok begitu yakin? Yakin kalau Ahok gak akan diproses seandainya tidak ada aksi 4 November? Jangan begitulah. Kan polisi sudah bekerja tanpa tekanan. Baik. Jadi Anda setuju gak kalau saya, ya sudahlah, ini negara hukum, tanggal 2 Desember sudah tidak usah turun lagi, kita nonton TV saja seperti nonton Jessica. Setuju? Ya. Maunya gimana? Maunya seperti apa? Tetap jalan 2 Desember atau jangan? Terus atau tidak usah? Terus. Wah, pusing saya kalau orang Minang itu katanya tidak suka menampakkan dirinya. Kalau orang Minang sudah anggukkan kepala, itu artinya apa? Semua yang menjadi komitmennya pasti dilaksanakan. Tapi kalau malam ini bukan cuma angguk kepala, bahkan dia teriak suruh terus begitu, ini berarti udah bahaya kalau orang Minang seperti ini. Mudah-mudahan saya salah. Tidak salah kan? Orang Minang itu sangat santun dengan petatah petitinya, dengan semua sifat-sifatnya. Orang lain kadang susah menebaknya, tapi kalau orang Minang sudah angguk kepala, dia tidak akan tarik gitu, janjinya. Dia tidak akan tarik komitmennya. Tapi malam ini dia tidak angguk kepala, bahkan dia berteriak. Ini berarti sudah kelewat mantap ini sepertinya. Jadi tanggal 2 Desember lanjut atau jangan? Tapi kalian akan dituduh. Kalian akan dituduh perusuh nantinya. Kalian akan dituduh radikal. Kalian akan dituduh pemecah belah NKRI. Baik. Oke. Sekarang saya masuk ke ayat Al-Maidah 52. Jadi ayat 51 ada yang ingin mengembalikan Indonesia kepada jahiliyah, tetapi ada orang-orang yang yakin yang mengatakan wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yukinun, karenanya ini benturan. Ini sudah benturan sosial. Jangankan tokoh umat, kalau tokoh umat gagal menangkap aspirasi umatnya, maka dia tidak akan diakui sebagai pemimpin di tengah umat ini. Walaupun sebelumnya namanya dipanggil Buya, walaupun sebelumnya dipanggil Datuk, kalau gagal faham kenapa terjadi benturan saat ini, maka siap-siap sebagai pemimpin dia akan ditinggalkan oleh umat. Dan begitu juga negara. Ini sudah saya katakan langsung ke depan Kapolri. Yang terjadi itu seperti ini. Izin kami tawaduk. Pemberitahuan kami 4 November itu saya tulis minimal 100 ribu orang. Ditertawakan. Karena pada hari yang sama ketika terjadi demonstrasi unjuk rasa di depan istana, Presiden masih yakin kalau jumlahnya cuma 13 ribu. Padahal kalau mau nonton TV sejenak jujur, itu yang namanya Masjid Istiqlal, kalau penuh bagian dalamnya dengan saf rapi, itu 200 ribu orang. Kemarin itu lebih 300 ribu orang. Karena sempit dan luber sampai luar. Imamnya pun mihrabnya udah maju dan mentok kita semua. Sampai kemudian imam itu sendiri dengan satu orang sebelah kanan, satu orang sebelah kiri, sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya, supaya dapat tempat. Itu saking sesaknya. Kok bisa dibilang maksimal 30 ribu? Saya tidak ingin mengatakan intelijennya bodoh atau presidennya dibodoh-bodohi sama intelijennya. Yang saya ingin katakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menutup mata mereka. Allah. Allah yang mengacaukan informasi mereka. Tapi kita sayang pada Indonesia. Dan kita menginginkan Indonesia damai. Sepakat? Sepakat. Karenanya aksi kita aksi damai. Perlawanan kita dengan bertahan, bukan menyerang. Dan kemenangan kita dengan bersabar. Ingat, kode aksi kita. Satu, aksi damai. Apa? Aksi damai. Melawan dengan bertahan. Apa? Melawan dengan bertahan. Menang dengan bersabar. Apa? Sebutkan tiga kode aksi GNPF. Satu, aksi damai. Dua, melawan dengan bertahan. Tiga, menang dengan bersabar. Ulangi, sebutkan tiga kode aksi 2 Desember. Satu, aksi damai. Dua, melawan dengan bertahan. Tiga, menang dengan bersabar. Takbir. Baru masuk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini ada redaksi setelah wahai orang beriman. Tetapi redaksi setelahnya hanya bisa diterima oleh orang yang ada iman di dalam hatinya. Informasi yang akan Allah berikan ini hanya connect, gitu kalau bahasa anak mudanya, kepada siapa yang ada imannya saja. Yang tidak ada imannya gagal faham. Apa ayatnya? La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jelas. Janganlah kau jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai apa? Jangan jadikan teman dekat, jangan jadikan pelindung, jangan jadikan pemimpin. Kalau teman dekat saja tidak boleh, apalagi pemimpin. Jadi gak ada masalah dengan terjemahan Qurannya. Tidak ada yang salah. Kalau ada versi Departemen Agama yang mengatakan Aulia artinya teman dekat, itu benar. Kalau ada terjemahan Departemen Agama yang mengatakan pemimpin juga benar. Bagaimana kombinasinya? Kalau teman dekat saja tidak boleh, apalagi ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Saya ditanya, Ustaz, sebetulnya GNPF ini maunya apa sih? Gitu ya. Sebetulnya gerakan ini maunya kemana? Maunya apa? Substansinya apa? Jelaskan pada kami. Kami mau Al-Ma'idah 51 yang dirisalkan itu kami tegakkan. Saya ulangi sekali lagi. Yang kami mau adalah Al-Ma'idah 51 yang sudah dinistakan itu kami tegakkan. Seperti apa tegakannya, Ustaz? Gitu ya. Begini. Wahai orang-orang Islam di Bali, ikhlaskan gubernur orang Bali itu orang Hindu. Setuju? Setuju. Wahai orang-orang Islam di Manado, ikhlaskanlah orang-orang Kristen di Manado dipimpin oleh orang-orang Kristen. Setuju? Setuju. Wahai orang kafir, jangan pernah berpikir atas nama demokrasi kamu hendak menguasai mayoritas Muslim untuk memimpin Muslim. Tidak akan. Ba'duhum awliya'u. Konstruksi hukum secara konstitusionalnya seperti apa, Ustaz? Sebab omongan saya ini akan dinilai rasis oleh si Ahok, akan dinilai pengecut oleh si Ahok, begitu kan? Kan dia ngomong begitu. Orang-orang yang politisasi Al-Maidah 51 itu sebetulnya orang-orang rasis, orang-orang pengecut, gitu kan? Coba lihat. Pancasila itu dari sila pertama sampai kelima itu sifatnya universal, makro, umum. Undang-undang juga sifatnya makro, umum. Contoh, diajarkan gak di undang-undang kita cara bangun tidur, cara sikat gigi, diajarkan gak cara beristinja cebok gitu. Tidak. Ada ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama. Dan ada pasal 29 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara dijamin oleh negara untuk menjalankan agamanya berdasarkan keyakinannya. Misalnya, saya yakin sebagai Muslim dengan agama saya kepada Al-Quran ini saya yakin. Keyakinan saya sempurna kepada Quran ini seperti yang Allah ajarkan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu di dalam Quran ini, sempurna apanya? Kebenarannya dan sempurna keadilannya. Dan saya meyakini tidak ada konstitusi di muka bumi sehebat Al-Quran. Kumpulkan orang-orang pintar konstitusi di muka bumi, suruh mereka bersatu dan membuat konstitusi untuk umat manusia di dunia. Pasti dasarnya syahwat, kepentingan negara, kepentingan suku, kepentingan kelompok, dan pasti untuk kepentingan yang membuatnya. Tapi Al-Quran tidak. Saya yakin itu. Tinggi mana? Ayat suci atau ayat konstitusi menurut umat Islam? Sekali lagi, tinggi mana? Ayat suci atau ayat konstitusi? Sebetulnya ini cuma menjawab pertanyaan ada orang yang berkata begini, cuma Allah yang tahu artinya Al-Quran. Ada yang bilang begitu ya? Ayat Al-Quran itu sudah dibagi dua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat yang sifatnya muhkamat, ya, hunna umul kitab. Ada ayat yang sifatnya mutasyabihat. Ayat itu samar, cuma Allah yang tahu artinya, gitu kan? Nah, yang cuma Allah yang tahu artinya dan ini cuma sedikit, cara berimannya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Untuk ayat mutasyabihat yang cuma Allah yang tahu artinya, cara mengimaninya adalah imani apa adanya dan yakini kalau itu berasal dari Allah. Kalau dia bilang semua ayat Al-Quran adalah cuma Allah yang tahu artinya, berarti semua ayat itu mutasyabihat semua. Ini pinter atau goblok? Keterbelakangan mental dan keterbelakangan intelektual. Kalau bahasa Betawinya, goblok. Jelas? Oke. Ini yang mau dihancurkan. Jadi yang kita mau, kalau ditanya GNPF ini maunya apa sih? Kami mau menegakkan Al-Ma'idah 51. Bagaimana menegakkan Al-Ma'idah 51-nya? Ba'duhum awliya'u ba'd. Itu yang kami mau. Si Nasrani dipimpin oleh si Nasrani, si Yahudi dipimpin oleh si Yahudi, si Hindu dipimpin oleh si Hindu, si Muslim wajib dipimpin oleh Muslim. Saya mau tanya sama orang Minang, seandainya ada calon gubernur dari non Muslim di Sumatera Barat, Anda setuju? Ya. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah berdasarkan yang kita yakini dan keyakinan kita dilindungi oleh undang-undang. Jadi itu konstruksi berfikirnya, konstruksi hukumnya. Jadi apa yang saya katakan ini tidak rasis. Di Amerika kalau ada orang Kristen Ortodoks memilih calon presiden Amerika berdasarkan agamanya, itu dianggap demokratis. Ada Jesuit, sebuah kelompok minoritas misalnya di pinggiran Amerika, penganut agama Judeo-Christian, memilih calon pemimpinnya yang berpihak kepada Judeo-Christian, di Amerika itu dianggap demokratis. Cuma di Indonesia dianggap rasis. Oleh siapa? Oleh hoax. Jelas? Berarti sekarang sudah paham. Itu Al-Ma'idah 51. Ya kalau memang itu maunya Ustaz, ya lakukan dong itu secara konstitusional. Ya kami jalankan ini secara konstitusional. Tapi ingat, kami punya pesan lagi dari Allah, lanjutan ayat itu. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan teman dekatnya, barang siapa yang menjadikan walinya, barang siapa yang menjadikan pemimpinnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, Allah cap mereka sama dengan mereka. Takbir. Memang tidak langsung berubah. Dalam teori sosiologi Islam ada teori kepemimpinan yang bahasanya begini. Ar-ra'iyyah ala dini mulukihim. Rakyat itu sangat dipengaruhi oleh keberagamaan pemimpinnya. Bagaimana cara beragama pemimpinnya, akan begitu juga nanti rakyatnya. Contoh di Jakarta. Di Jakarta itu kita sudah dilarang takbiran. Karena dia tidak paham bahwa takbiran ini secara urf al-'ada muhakkama, ini sudah menjadi wa may yu'azzim sya'airallah, sudah bagian daripada syiar-syiar Islam di Jakarta. Karena dia pemimpin kafir, tidak tahu makna daripada syiar takbiran, maka diganti dengan The Jakarta Festival Night. Dia pikir sama takbiran dengan konser gitu. Dengan lagu-lagu religi. Akhirnya, oh iya ya, umat-umat Islam yang separuh imannya liberal, sekuler, aliran sesat, kurang kuat akidahnya, ini kemudian, oh iya ya, sudahlah gak usah takbiran. Bahkan kalau sekarang profesornya pun mendukung si kafirnya ini, sudah sama dengan dia. Jadi yang namanya wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, itu by process. Barang siapa yang menjadikan kafir sebagai pemimpin, tadarrujan, step by step, lama-lama akan menjadi seperti agama pemimpinnya. Contoh kalau di dalam agama Nasrani, sebetulnya tidak ada yang namanya budaya Natalan, tidak ada budaya tiup lilin agama Kristen sejak awal itu di Bani Israel. Itu nanti kejadiannya ada di Eropa kan, dan mulai ramainya gara-gara saat itu ada pemimpin baru di kalangan Kristen yang namanya Herodes, sebetulnya masih paganis atau musyrik, dinilai mu'alaf kemudian jadi pemimpin, punya kebiasaan menyembah dewanya itu tanggal 25 Desember ya, kemudian menyambut Tuhan baru yang masih muda dan melepas Tuhan yang lama dengan membakar lilin gitu. Ini kemudian menjadi agama mereka. Ini karena mengikuti agama siapa? Pemimpin. Oke. Kalau arti kata aulia artinya teman dekat, al-mar'u ala dini khalilihi. Ada teori sosiologi lagi dalam bahasa sosiologi Islam. Agama seseorang sangat dipengaruhi oleh agama temannya. Siapa teman kamu, begitulah kamu. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah SAW sudah gariskan sendiri dalam sabdanya, man asha ala syai'in mata alaih, wa man mata ala syai'in bu'isa alaih. Bagaimana cara hidupmu, begitu juga nanti cara matimu. Seperti apa cara matimu, seperti itu pula nanti kamu dibangkitkan dari kuburmu. Analoginya, dengan siapa kamu berteman selama hidupmu, dengan dia kamu nanti berteman di dalam kuburmu. Bersama siapa kamu di dalam kuburmu, akan bersama dia nanti kamu dibangkitkan dari kuburmu. Kalau temannya penghuni neraka, ya masuk neraka itu. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Itulah karenanya kenapa saya berada di sini, untuk melindungi umat Islam agar tidak jadi orang kafir, untuk melindungi akidah umat Islam agar tidak kekafir-kafiran. Jelas? Selanjutnya, jadi saya sudah sebutkan ayat 50 dan 51, apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana cara menyikapinya. Sekarang saya masuk ke ayat 52. Supaya berkah ruangan ini, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatara alladziina fi qulubihim marad. يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا anfusihim nadimin. Baik. Tadi ayat 50 ada yang menginginkan kita kembali ke jahiliyah. Kemudian sekarang kita berontak dan kita ingin tegakkan Al-Maidah 51. Setelah Al-Maidah 51, kita akan masuk ke Al-Maidah 52. Ini yang sekarang sedang terjadi, wahai umat Islam. Beruntunglah kalian menjadi orang yang beriman kepada Al-Quran. Kalau bukan Anda orang beriman kepada Al-Quran, gak mungkin Anda mau duduk seperti ini malam ini di sini. Kalau bukan karena di dalam jiwamu ada Al-Quran, mungkin kalian lebih memilih untuk nongkrong di mana itu, di lapau atau di bioskop barangkali. Tapi karena ada Quran di dalam hatimu, bahkan saya lihat beberapa orang sengaja terbang hari ini dari Jakarta untuk datang ke sini. Dan dari Padang Sidempuan yang harusnya pulang bertahan supaya ada tetap di sini malam hari ini. Dan yang perjalanan masih jauh juga sedang berjalan menuju ke sini. Sungguh ini nikmat yang luar biasa. Nanti di akhir saya jelaskan. Apa yang terjadi sekarang? Fataralladzina fi qulubihim marad. Kamu akan melihat orang-orang yang sedang sakit hatinya saat ini. Yusari'una fihim, begitu cepat berpihak menjadi teman Ahok misalnya. Walau sudah jelas-jelas tersangka, berganti nama dari teman Ahok menjadi tetap Ahok gitu. Kok bisa ada manusia seperti itu? Iya, ini sedang diperlihatkan. Ini yang sedang Allah perlihatkan sesungguhnya adalah akan terjadi persimpangan. Siapa yang beriman, siapa yang munafik, dan siapa yang fasik. Ini zaman lagi diperlihatkan semua. Karena sejak Al-Ma'idah 51 diturunkan, memang terjadi persimpangan jalan. Sedikit saya ceritakan asbabun nuzul. Dari 3 riwayat, saya ambil 1 riwayat yang Ubadah bin Salim. Sebab turunnya surah Al-Ma'idah 51 ringkasnya begini. Siapa yang tahu? Siapakah yang dahulu tinggal di kota Madinah? Orang Yahudi dulu atau orang Arab dulu? Arab dulu atau Yahudi dulu? Yahudi dulu. Yang pertama kali tinggal di Madinah itu orang Yahudi sebelum datang orang Arab. Karenanya orang Yahudi di Madinah itu menempati tempat-tempat subur strategis di Madinah. Setelah runtuhnya bendungan Ma'rib, ada yang datang ke Mekah, kemudian bergabung dengan Ismail dan Hajar dari suku Jurhum, tapi ada yang juga masuk lewat Taif, kemudian ke Madinah. Datanglah orang Arab di Madinah. Orang Arab ini sudah lama gaul dengan orang munafik Yahudi. Dan sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik yang berjalan di Madinah itu sistem Yahudi yang sudah eksis. Datang Islam, kemudian tercerahkan Madinah menjadi Tibah Tayyibah, nama lain daripada kota Madinah atau Darul Hijrah atau Madinatun Nabi atau Al-Madinah Al-Munawwarah, nama-nama kota Madinah itu yang orang sering sebut juga sekarang selain Madinah Al-Munawwarah, Madinah itu namanya Tibah Tayyibah. Terjadilah peristiwa perang Uhud. Ya. Pulang dari perang Uhud, Anda tahu kan dari 1000 pasukan 300 sudah terprovokasi kan? Terinfiltrasi. Ya, sudah digembosi gitu kalau bahasa sekarang. Dari 1000 tinggal 300. Umar sempat marah dan akan penggal leher orang-orang yang mangkir dari jihad fisabilillah. Kecuali kalau orang-orang Minang digembosi tetap maju ya. Takbir. Allahu Akbar. Ya, setelah terjadi perang Uhud, kan 300 ini sudah munafik. Lalu perang ini memakan banyak korban dan luka-luka masih berdarah dan belum selesai menetes. Telah terjadi sebuah serangan baru, pasukan multi kafir yang akan masuk lagi ke Madinah. Sementara orang-orang Islam di Madinah ini betul-betul sedang belum siap. Nah, sebagian mereka melihat, loh, orang Yahudi dan Nasrani di Madinah kok ekonominya bagus ya, lingkungan mereka bersih ya, kepemimpinan mereka kayaknya oke nih. Ketika sebagian munafikun terfikir untuk menjadikan orang Nasrani sebagai pemimpin, turunlah Al-Ma'idah 51. Dan itu yang sesungguhnya terjadi di Indonesia ini. Ini bukan soal Buniani, ini bukan soal Kepulauan Seribu. Allah yang takdirkan video ini bocor, video ini heboh, dan hati umat kemudian goncang semuanya. Umat Islam itu kan sudah terbiasa toh mendapatkan video-video 3 menit yang provokatif gitu kan. Banyak gak video-video yang menghina Islam? Banyak kan? Anda terprovokasi se-Indonesia gak? Tapi kenapa urusan Al-Ma'idah 51 tiba-tiba goncang? Siapa yang menggerakkan hati ini semua? Allah. Demi Allah, saya mau ceritakan dulu kepada Anda tentang Allah ini. Hari itu dipastikan oleh BMKG, tanggal 4 November siang sampai malam itu harusnya bukan cuma hujan lebat, tapi hujan dan petir dahsyat. Hari itu harusnya ribuan yang mati. Begini, hukum internasional, jadi kami punya teman yang terbiasa ikut demo orang Palestina menghadapi Israel. Orang Israel itu kalau menembakkan peluru gas air mata, secara hukum internasional itu tembak sekali ke atas, dor! Itu pun dengan dosis rendah. Tidak boleh berhadapan ditembakkan datar, dia harus ke atas dengan dosis yang gak boleh tinggi. Itu kemarin seperti kembang api tahun baru. Dan yang ditembakkan bukan cuma yang dosis tinggi, yang pipa merah, yang intelijen kami nangkap dan ada videonya. Dan bukan cuma lurus ditembakkan, bahkan menggunakan peluru karet. Itu yang kami saksikan di lapangan. Saya termasuk orang yang tercekik, leher saya itu saking perihnya itu. Mungkin Pak Ir juga, karena saya berada di atas mobil komando saat itu. Tapi anehnya, ada tentara Allah. Angin tiba-tiba datang dan gas air mata pun masuk ke istana. Dan yang diizinkan boleh meninggal pada hari yang baik itu cuma orang yang ikhlas datang ke sana. Di antaranya Pak Muhammad Syahri dari Tangerang itu, karena memang sejak Bela Islam 1 dia ingin datang namun terhalang. Di Bela Islam 2 usianya yang sudah 65 tahun dilarang oleh istri dan anaknya. Dia bilang, jangan larang saya ingin Bela Islam dan saya ingin mati syahid. Allah. Terus ada beredar kan menurut penguasa kalau dia punya riwayat sakit asma, bohong 100%. Saya datang ke rumahnya, tanya langsung sama istrinya dan anaknya dan menantunya, tidak ada riwayat asma. Dan ada lagi yang lucu. Teman anak demonstran ini cerita kalau bapaknya lah yang diperintahkan untuk sebarkan garam di atas awan supaya terjadi hujan buatan. Dan ada teman kami kiai yang saat itu berada di dalam istana melihat seorang menteri berkata kepada asistennya sambil marah-marah, kenapa tidak turun hujan? Dan kiai ini cerita kepada saya. Apa kata asistennya? Pak, sudah 4 kali pesawat terbang menggarami tapi gak hujan-hujan, Pak. Bukan cuma secara sains dan teknologi yang mereka gerakan. Seorang petinggi MUI bertemu dengan tokoh Cina dan berkata, Pak Kiai, besok demo batal karena pawang-pawang hujan, dukun-dukun hujan sudah dikerahkan. Dia lupa bahwa ada malaikat-malaikat awan yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang-orang yang ikhlas berjuang untuk Indonesia. Demi Allah, itu yang terjadi. Lanjut. Fatara alladziina fii qulubihim maradun yusari'uuna fiihim. Sekarang ini banyak memang terjadi persimpangan jalan orang-orang yang lebih cepat kembali kepada si kafirnya ini, Yahudi dan Nasrani ini mendukung mereka dari kalangan muslimin. Tapi alhamdulillah jumlah mereka semakin merosot. Dan sekarang banyak hal-hal baru. Ada yang masuk Islam gara-gara peristiwa 4 November kemarin itu. Dan saya menemukan banyak orang-orang yang kembali kepada Islamnya. Saya gak ingin ceritakan satu persatu, tapi dia menjadi terdakwa saat ini itu karena petinggi-petinggi negeri ini yang tadinya curiga dengan demonstrasi 4 November katanya dibayar, setelah dia dengar sendiri dari keluarganya, bahkan teman pengajian ibunya, bahwa ibu-ibu pengajian yang datang itu patungan ongkos mereka sendiri, sampai terenyuh dia. Di situ baru dia sadar ternyata ini aksi damai 4 November murni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena mereka gagal faham. Saudara-saudara, ini Allah yang gerakkan ini semua. Anda tahu kenapa kemarin aksi itu begitu hebat? Anda perlu ketahui, sepanjang sejarah kemerdekaan belum pernah ada aksi sebanyak itu. Allahu Akbar. Dan hebatnya lagi, belum ada dan belum pernah ada sejak zaman kemerdekaan atau menjelang kemerdekaan demo karena agama Islam, karena ideologi itu terjadi kemarin. Suasananya seperti di Arafah, banyak putih-putih. Dan anehnya, mereka semua melakukan itu dengan damai, dan ketika ditembaki tidak melawan, bersabar mereka pulang, taat pada komando. Jadi dua yang saya lihat selain energi Al-Quran pada tanggal 4 November yang terjadi itu, yang pertama adalah karena umat bisa sabar. Siapa yang bikin kita sabar? Harusnya bakar-bakaran orang di sekitar Monas itu, tapi Allah kendalikan hati umat Islam. Jangankan membakar gedung, rumput pun tidak mereka injak. Sementara lihat yang parade kebinekaan, dia permalukan diri mereka sendiri. Dan ada lagi yang ajaib, saudara-saudara. Datang kepada saya seorang pakar IT yang setiap malam bergadang menganalisa berikut variabel-variabel informasi teknologi. Seharusnya serangan mesin IT, serangan sosial media, serangan cyber, itu orang-orang kafir yang dengan uangnya seharusnya kalah opini umat Islam. Tapi dia seorang pakar IT bilang, ini seperti ada hijab Ustaz, yang isunya selalu kembali ke mereka. Balik ke mereka. Umat Islam ini sebetulnya belum punya komando. Anda mau ke Jakarta, siapa komandannya? Masih berantakan kan? Yang berantakan itu bukan cuma barisan kita dalam bentuk fisik, yang lebih berantakan lagi di dunia maya. Ini peperangan kita ini, wah, bahkan ada yang nembak teman sendiri. Sering nge-share broadcast yang merugikan umat Islam. Belum ada yang mengatur barisan umat ini. Siap diatur? Siap. Siap tak ada komando? Siap. Saya mau tanya, ulama kah pemimpin kalian? Siap. Siapa pemimpin kalian? Siap. Siapa yang kalian taati? Siap. Siapa yang kalian ikuti? Siap. Siapa yang kalian dengar? Fatwa siapa yang kalian ikuti? Siap. Allahu Akbar. Selamat hidup kalian kalau begitu. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah tidak akan tegak kalau tigo tali sapilin tiga tungku sejarah. Kalau itu tidak tegak, mustahil Anda orang-orang Sumatera Barat ini bisa bersendikan syarat dalam tatanan sosial. Siap kembali ke surau? Siap. Jangan lama-lama di lapau. Siap. Sekarang budayanya banyak di mana? Kurang lagi di surau. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kemudian pakar IT bilang, "Ustaz, seperti ada hijab dan kemudian serangan kembali ke mereka." Dan dia menangis di depan saya. "Ini nasrun minallah," dia bilang. "Saya siap, Ustaz, pakai saya punya ilmu IT, izinkan saya untuk mengatur alur lalu lintas cyber ini untuk pertarungan di dunia cyber." Ya, jadi nanti kalian akan semakin cermat. Jadi jangan kecewa kalau kemudian banyak orang Islam yang munafik. Itu tanggal 4 November sedikit kelihatan munafik. 2 Desember akan lebih banyak lagi yang kelihatan munafiknya ini. 2 Desember akan tersaring lagi. Nanti saya bacakan ayatnya supaya jangan gagal faham. Saya bacakan kalian karena saya Bakhtiar Nasir sebagai ketua GNPF tidak punya grand design. Saya hanya menjalankan grand design Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, pasca Ahok ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu, kami GNPF tidak langsung konferensi pers. Tidak. Karena kami tidak punya agenda. Kami tidak konferensi pers, kami rapat. Seharian saya cuma memantau apa aspirasi umat. Ya, Anda kan langsung dibilang, "Sudahlah, kan sudah jadi tersangka, tidak usah turun lagi," gitu ya. Indonesia kan negara hukum, percayalah pada hukum. Percaya? Percaya? Saya lihat 2 harian itu, sehingga kita kemudian konferensi pers seperti yang sudah kami agendakan. Setiap hari Jumat kami ambil keputusan setelah membaca surah Al-Kahf, agar kita tidak terpeleset oleh ide-ide dajjal. Ini akhir zaman. Anda yang enggak hafal barang 10 ayat surah Al-Kahfi dan tidak dibaca setiap malam Jumat, atau lupa baca pada hari Jumat, maksimal waktu asar kalian enggak baca, kalian sudah terasuki oleh agenda-agenda dajjal di kepala kalian walaupun Anda semua sholat. Mari kita baca 10 ayat dulu surah Al-Kahfi. Saya mau tes berapa persen yang hafal. Angkat suaranya. Ikuti saya enggak kasih contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Min ladunhu yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Kami takut karena kami sudah makan uang reklamasi. Kami takut. Jadi apa alasannya kenapa mereka begitu cepat kembali kepada mereka, kepada Yahudi dan Nasrani? Takut antusibana Daniel, takut tertimpa musibah, takut tertimpa bencana, takut krisis. Akhirnya, ya sudahlah, jalanin proyek ajalah. Gitu. Itu alasannya. Orang-orang di sini tidak begitu. Lihat, Imam Bonjol, sedikit saya kira dulu pengagumnya di sini. Saya mau tanya, pasukan Imam Bonjol itu banyak atau sedikit? Sedikit. Sebagian besar kemana? Ya saya nggak usah mengungkit-ungkit masa lalu lah ya. Tapi yang hadir di sini, insya Allah pengikut-pengikut setianya Imam Bonjol kalau hidup. Dan tetesan dari Imam Bonjol ada di sini malam hari ini. Dan dan kekuatan Imam Bonjol tetap ada sampai sekarang. Kalau di Jawa ada yang namanya Bung Tomo berkata, wahai Inggris, sekarang berani gak kira-kira? Presiden tentara bilang, wahai Cina, berani gak kira-kira? Dulu Bung Tomo berani. Arek-arek Surabaya, orang-orang Sumatera, Jong Ambon, Jong Sulawesi, bakul-bakul nasi, orang-orang celik, tukang-tukang becak, kita katakan kepada Inggris bahwa kita adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka. Merdeka atau mati. Bung Tomo tidak persis bahasanya, tapi berani ngomong kepada Inggris yang saat itu di Perang Dunia Kedua beserta sekutunya, dia kuat saat itu. Kuat Inggris pada saat itu. Tapi ada satu orang seperti Imam Bonjol, ada satu orang seperti Bung Tomo yang berani berhadapan dengan satu negara, dan pasukannya cuma bermodalkan bambu. Saya mau kasih tahu kenapa para pahlawan itu kok bisa mewariskan Indonesia begini luas dan kaya raya, sementara kalian beli rumah di Padang saja susah. Kenapa? Kenapa para pahlawan bisa mewariskan Indonesia yang sangat luas, indah dan kaya raya dari Sabang sampai Merauke? Tapi Anda beli rumah satu di Bukit Tinggi saja susah. Kenapa susah? Enggak punya uang. Bukan itu. Karena para pahlawan bermental pejuang. Bukan bermental pecundang. Karena para pahlawan bermental mewarisi, bukan minta warisan. Karena para pahlawan berkorban untuk negerinya, setiap jengkal tanah di Sumatera Barat bayarannya adalah darah dan nyawa. Sementara kita berani persembahkan untuk tanah Sumatera Barat agar kita berdiri tegak dengan leher kita sendiri, dan kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Setiap jengkal tanah Sumatera Barat kita korbankan darah dan nyawa. Siap? Ya. Katakan begini, Arduna, tanah kami adalah bagian dari akidah kami. Tanah kami adalah bagian dari akidah kami. Tidak akan kami lepaskan sejengkal tanah kami. Tidak akan kami lepaskan kecuali dengan darah dan nyawa. Takbir. Allah. Mental patriotisme seperti ini yang sudah hilang di anak muda. Sekarang masih ada? Masih ada anak muda yang siap berjuang untuk negerinya? Menjadikan tanahnya bagian dari akidahnya? Tidak akan melepas? Sekalipun ada investor ingin lakukan macam-macam dengan semua janjinya, berani melawan? Takbir. Siloam tidak tegak di sini. Proyek Siloam batal sampai hari ini. Takbir. Apa yang terjadi sekarang? Kita lihat lanjutan ayat 52. Fa'asallahu an ya'tiya bil fath. Maka mudah-mudahan Allah akan memberikan kemenangannya kepada Rasulullah dan kepada orang Islam, insyaallah. Dan sekarang sudah kita lihat, ini kan baru status tersangka versi gelar perkara, bukan versi pengadilan. Nah, sama-sama kita ketahui jaksa agungnya orang siapa? Titipan siapa? Apakah setuju Anda? Ustaz, sudahlah Ustaz nonton TV saja di rumah sambil makan onde-onde. Lihatlah proses hukum itu seperti Jessica, tunggulah 8 bulan. Setuju? Ya. Jadi harus bagaimana? Enggak mau, saya enggak mau kalau sendirian. Sumatera Barat siap turun? Siap. yang sungguh-sungguh siap ke Jakarta sekarang juga, saya mau tahu yang siap walaupun belum punya ongkos, berdiri. Walaupun belum punya ongkos. Baik, duduk lagi. Terima kasih. Ya, supaya lututnya agak-agak juga, ya kan lelah-lelah nih ya, supaya darahnya. Baik, insya Allah, apa yang kita lakukan konstitusional, yang kita lakukan akan menuju pada persatuan Indonesia. Kita tidak tahu setelah ini. Aw amrin min indih. Boleh jadi yang Allah berikan tidak sesuai yang kita inginkan, tetapi itu menjadi rahasia ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Jadi kalau saya ditanya, Ustaz, gimana nanti ke depannya? Tidak tahu. Kira-kira berapa jumlah yang hadir nanti, Ustaz? Tidak tahu. Sebagaimana di 4 November kami juga tidak tahu. Yang kami kira cuma 100, tapi versi Google Map kira-kira ya, itu sekitar 2 jutaan atau lebih sedikit. Ya, itu versinya. Nah, besok berapa yang datang? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tetapi akan terjadi kemungkinan penggembosan dan kelihatan di situ. Mana kelompok Al-Ma'idah 54 akan kelihatan. Saya akan bacakan. Ini yang menjadi rahasia Allah ke depan. Tapi percayalah, jangan kecewa. Nanti besok banyak atau sedikit, ya, sukses atau gagal itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Siap? Siap. Enggak usah pasang target. Karena yang akan kita lihat nanti au amrin min indih. Allah punya cara sendiri bagaimana menyiksa penghina Al-Qur'an. Allah punya cara sendiri. Allah! Anda ingat peristiwanya Abraha? Ya. Salah satu sudut peristiwa yang mungkin jarang dengar. Datanglah Abdul Muttalib ke Taif. Karena saat itu Abraha dan pasukannya pasang tenda di Taif. Karena dia tidak tahu Mekah itu di mana, Ka'bah itu tempatnya di mana. Nah, intelijennya Abdul Muttalib sudah mendeteksi pasukan Abraha sekarang sudah berada di Taif. Dimintalah semua bersiap-siap dan tim advance-nya Abraha kemudian berdasarkan informasi intelijen Taif yang berkhianat kepada orang Arab memberitahukan bahwa di sana lokasi Ka'bah. Maka dirampaslah hak-hak orang Quraisy, termasuk 200 ekor untanya Abdul Muttalib. 200 ekor untanya Abdul Muttalib dirampas. Pernah dengar cerita ini? Ya, dirampas. Datanglah Abdul Muttalib menghadap Abraha di tenda Abraha. Melihat wajah Abdul Muttalib, sangat terkesan Abraha. Akhirnya dia duduk di bawah di karpet sejajar dengan Abdul Muttalib. Bukan karena menghargai, dia tidak sudi sejajar di atas sofanya atau kursinya dengan Abdul Muttalib. Untuk merendahkan Abdul Muttalib barangkali. Tidak bisa bahasa Arab. Karena dia kan aslinya Abraha ini gubernurnya Ethiopia saat itu. Lalu penerjemahnya bertanya kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, Abraha bertanya, apa tujuan kamu ke sini? Abdul Muttalib bilang kepada si penerjemah, saya datang ke sini untuk menuntut 200 ekor unta saya yang dirampas oleh tim advance kamu. Kagetlah Abraha. Saya kira kamu seorang pemimpin yang hebat. Simbol agamanya akan dihancurkan, tapi yang difikirkan untanya. Bilang sama si Abdul Muttalib, saya tidak respect sama dia. Apa kata Abdul Muttalib? Sudah, gak usah banyak omong, kembalikan unta saya. Ka'bah itu ada pemiliknya. Silakan lawan pemiliknya. Itu kejadian. Jadi setelah peristiwa itu, Abdul Muttalib kemudian pulang dan meminta kepada seluruh Quraisy naik ke atas bukit. Biarkan apa yang terjadi, lihat Allah yang akan bekerja. Jadi nanti setelah kita berusaha, hak kita sudah dirampas, ya, Al-Quran kita dinistakan, tetap damai, siap? Siap. Kita tunggu apa yang akan Allah lakukan, seperti yang dijanjikan di dalam surat Al-Qalam, bagaimana Allah akan menyiksa penghina Al-Quran dan semua pelindungnya. Demi Allah, saya yakin. Yakin pada Al-Quran? Yakin. Yakin pada janji Allah? Yakin. Allah pasti akan menghinakan penghina agamanya? Yakin. Cerita lagi. Dulu, di zaman Rasulullah, orang Persia mengirimkan pasukannya. Di zaman kemasan Persia, di masa Rasulullah itu, mengirim pasukan ke Yaman. Nah, salah satu keturunan Persia, jadi ada orang Persia menikah dengan perempuan Yaman, punya anak namanya Firdaus Ad-Dailami. Siapa namanya? Sekali lagi, siapa namanya? Karena orang bagus saya seru sebut namanya. Dalam mimpinya, sebelum terjadi pembunuhan terhadap nabi palsu yang bernama Musa Al-Ansi, ya, Al-Ansi itu dibunuh oleh si Firdaus Ad-Dailami. Rasulullah diberitahukan oleh malaikat Jibril. Ada riwayat mengatakan satu hari sebelumnya Rasulullah bermimpi, ada yang mengatakan beberapa hari sebelumnya. Lalu Rasulullah menyebutkan bahwa ada nabi palsu di Yaman, dibunuh oleh seseorang yang bernama, oleh seseorang hamba yang soleh, Abdun Salih, ismuhu Firdaus Ad-Dailami. Jadi pembunuh nabi palsu itu Rasulullah menyebutnya sebagai Abdun Salih. Namanya siapa? Firdaus Ad-Dailami. Jadi kalau ada orang penghina nabi, harusnya diapakan? Itu. Anda tahu kan cerita di Pakistan, pembunuh penghina nabi yang kemudian jutaan orang. Ada juga peristiwa di Mesir. Jadi seorang hakim kemudian turun dari mejanya, dari kursinya, bertanya kepada si pembunuh, betul kamu membunuh? Betul. Kenapa kamu membunuh? Karena dia menghina nabi. Dengan apa kamu membunuh? Dengan pisau. Dengan tangan yang mana? Yang ini. Mari tangan kamu, sini, dicium. Ini tangan suci buatku karena dia telah membunuh pembunuh nabi. Dan saya berhenti menjadi hakim untuk menghakimi orang yang mencintai Rasulullah SAW. Terjadi di masa Rasulullah, Firdaus Ad-Dailami. Setelah Rasul tidak ada, terjadi peristiwa di masa Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab ada peristiwa kecil. Antrilah orang ingin menghadap Amirul Mukminin. Di barisan depan ada si Firdaus Ad-Dailami. Lalu ada orang Quraisy nggak mau antri, langsung ke depan menyalip. Firdaus sudah bilang, Firdaus ini keturunan Persia, keturunan raja sebetulnya, dan orang kaya. Mas, mundur mas, gitu kira-kira. Nggak mau juga, ditegur baik-baik, tidak mau juga, dipukullah sampai patah kira-kira batang hidungnya dan berdarah. Dia pun masuk ke hadapan Umar bin Khattab. Umar bertanya, kenapa hidung kamu berdarah? Saya dipukul. Sama siapa? Firdaus Ad-Dailami. Panggil dia ke sini. Firdaus, apa yang terjadi? Talabtuhu walam yu'tini, ista'zantuhu walam yasta'zinni. Saya sudah beritahukan dia, saya sudah minta dia kepada dia baik-baik, tapi dia kemudian melanggar, jadi saya pukul. Baik, sekarang berlutut. Wahai Quraisy, saya dengar Rasulullah berkata Firdaus Ad-Dailami ini pembunuh nabi palsu, dan Rasul menganggap dia sebagai Abdun Salih. Saya sebagai Amirul Mukminin tidak mau menghukum dia karena dia dijamin oleh Rasulullah sebagai orang saleh. Sekarang bagaimana dengan kamu? Akhirnya dimaafkan, dan Firdaus Ad-Dailami mengganti diatnya itu karena kisas diganti dengan 30 ribu dinar dengan pedangnya Firdaus berikut bagolnya dikasih semua kepada orang Quraisy itu gara-gara mukul. Begitu keadilan, ya keadilan. Ini kalau di Indonesia penista agama malah dibela. Kelewatan gak kira-kira kalau kita cerita itu. Ini sangat terbalik kan cerita bagaimana keadilan Rasulullah SAW terhadap penista kenabian. Saudara-saudara, tenang. Apapun yang terjadi pasca 2 Desember, ya, yang pasti fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Semua orang yang membekingi penista agama, semua orang yang menjadi pendukung penoda agama ini, mereka semua akan menyesal dan akan Allah bongkar isi hati mereka nanti. Jadi siap damai? Siap. Tidak menyerang? Siap. Melawan dengan? Siap. Menang dengan? Siap. Aksi kita aksi apa? Siap. Melawannya dengan apa? Bertahan. Menangnya dengan bagaimana? Siap. Jadi tidak ada rusuh. Dan kita enggak punya urusan sama politik. Mau presiden tetap atau jatuh itu bukan urusan saya. Karena kita tidak punya agenda itu. Sepakat? Tidak ada urusan politik, sepakat? Sudah. Kita tidak punya agenda itu. Kalau ada yang mau bikin agenda menurunkan presiden, silakan bikin hari lain. Jangan bergabung pada hari kami. Coba-coba berselancar di atas gelombang kami, kita tebas. Sepakat? Provokator, provokator, gitu kan? Hati-hati provokator, gitu ya. Sekali lagi, provokator, provokator, hati-hati provokator. Provokator gak mesti dari masyarakat, bisa terjadi juga di aparat. Kami dengar langsung di lapangan, Kapolri bilang, saya Kapolri, hentikan tembakan. Tidak berhenti tembakan, semakin membabi buta. Panglima TNI bilang, saya Panglima TNI, hentikan tembakan. Bukan cuma tembakan yang tidak berhenti, mata saya melihat motor-motor trail nabrak para peserta aksi damai. Digilas. Seperti ada komando di luar komando. Mereka baru pimpin berapa kompi, gak bisa kendalikan komandonya. Tapi alhamdulillah umat Islam yang 2 juta dikomando gampang. Jadi harusnya negara takut atau tidak takut kepada umat Islam? Harusnya gak usah takut, maksud saya begitu. Karena umat Islam kan damai, gitu ya. Umat Islam sebetulnya suka damai atau suka perang? Suka damai atau suka perang? Harusnya gak usah takut. Justru kalau rombongan bus dari Sumatera Barat dilarang berangkat, saya khawatirnya marah-marah di Padang. Udah lepasin aja mendingan dia. Yang namanya air bah bisa gak dibendung? Ya. Kalau ada air bah apa yang harus dilakukan? Dialiri saja gitu. Toh umat Islam juga tidak merusak, sepakat? Beda dengan para dewa bineka tunggal itu. Jorok kan LGBT, wah dia betul-betul pakai simbol pasukan perang Katolik kan, Romawi. Ya saat itu dia lakukan itu. Apa itu yang disebut Bhinneka Tunggal itu? Justru umat Islam ini damai, sepakat? Percayalah, yang akan terjadi nanti adalah Al-Maidah 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبسما بسم الله الرحمن الرحيم. Saya mau tanya, orang di sini baca Quran tiap hari enggak? Bohong. Jangan sampai tidak baca Quran tiap hari, enggak bisa jadi pejuang. Lemah. Sama kayak kemarin di sana. Saya lihat demo Bhinneka Tunggal Ika. Itu semua gak ada yang mau turun karena takut panas. ada yang di bawah pohon, dan yang di bus AC karena dimodalin gak mau turun dari bus AC-nya. Saya lihat langsung dengan mata saya foto. Kalau kita tidak, ya karena ada malaikat di atasnya, garam justru membuat kita jadi adem. Itu bedanya orang yang dilindungi dengan orang yang tidak. Saya tidak tahu siapa yang bayar mereka, tapi saya sudah dengar itu kerjaan Teten Mas Duki, kerjasama dengan Marwar Sirait, dan sebagian besarnya adalah keluarga-keluarga non muslim yang diambil. Kalaupun ada yang pakai muslim itu dibayar. Mau lihat medsos sudah beredar kan, baik dalam bentuk foto maupun dalam bentuk video. Ya, jelas sudah. Siapa yang damai dan siapa yang rusuh? Dan beda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maaf. Wa yaqulul ladzina amanu ahaulai alladzina aqsamu billah jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa'asbahu khasirin. Allah janjikan insya Allah nanti orang beriman akan berkata seperti ini kepada orang-orang yang pembela-pembela kafir itu. Ingat, ini janji Allah dan kita pasti akan mengatakan itu pada mereka. Baik kita masih hidup atau sudah meninggal dunia, tapi ini pasti terjadi. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan begini, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwasanya si kafir itu benar-benar beserta kamu? Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Jadi satu hari orang mukmin akan bilang sama sependukungnya si hoax ini, makan tuh yang kamu sebut-sebut dia yang sangat nasionalis, yang kamu bersumpah, dia gak begitu kok. Bahkan tetangga saya bilang sama pengurus masjid, bilang sama ustadz jangan jadi provokator, karena saking ngefansnya sama si kafir itu. Ya karena dapat proyek, takut proyeknya hilang. Tapi kita akan berkata kepada dia, lihat kamu bersumpah satu hari, habitat a'malum, bukan cuma mereka gak dapat apa-apa dari si kafirnya itu. Anda lihat Singapura, jangan telat. Walaupun Indonesia tidak semudah Singapura menguasainya, tapi kalau pusat Jakarta sudah dikuasai, bahaya. Karenanya orang Sumatera Barat bertanggung jawab terhadap Jakarta atau tidak? Bertanggung jawab atau tidak? Sebab kalau Jakarta mereka kuasai, Sumatera Barat bisa? Bagaimana, kita turun atau jangan? Turun. Di ayat 54, mudah-mudahan Anda termasuk yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum 'an dinihi, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad dari agamanya. Nah, ini ujung-ujungnya kalau kita punya pemimpin kafir, lama-lama banyak orang Islam yang kalau dalam kondisi komunitas mayoritas muslim tiba-tiba banyak yang murtad, akan muncul satu kaum baru. Allah yang munculkan mereka tiba-tiba. Ini ajaib kelompok baru ini. Dan saya berdoa mudah-mudahan Anda bagian dari yang ini. Seperti apa mereka? فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Allah akan datangkan satu kaum yang kriterianya Allah mencintai mereka, dan mereka pun akhirnya atas anugerah Allah bisa mencintai Allah. Ya Allah, mudah-mudahan semua orang di sini adalah orang-orang yang Engkau berikan cinta. Amin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, ku mohon kepadamu cinta. Wa hubba man yuhibbuka. Cintakanlah aku kepada orang yang mencintaimu. Wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Tunjukkanlah kami pada satu amalan, pada satu perjuangan yang bisa mendatangkan cintamu pada kami. Ya Rabbal Alamin. Akan Allah datangkan satu kaum. Tidak banyak. Karena yang banyak nanti yang munafik. Seandainya nih, ini saya berandai-andai, mudah-mudahan tidak terjadi. Seandainya terjadi kemudian si kafir ini memimpin, didukung dengan kekuasaan, undang-undang, tentara, senjata dan uang didukung, percayalah, akan lahir satu kaum baru yang Allah rekayasa. Kaum itu adalah kaum yang Allah cintai dan mereka cinta pada Allah. Enggak peduli siapa yang dihadapi. Anda tahu kriteria orang ini? Tiga. Yujahiduna fi azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Kelompok baru ini nanti kriterianya, kalau di hadapan mukmin dia berlemah lembut, tapi di hadapan kafir tegas. Yang kedua, hidup mereka untuk jihad fi sabilillah. Dan mereka enggak akan pusing, enggak akan terpengaruh, dicela oleh pencela, dibuli, dihina, dituduh apa saja, enggak penting, karena yang mereka cari adalah ridha-Nya Allah. Semoga Anda orangnya. Amin ya Allah. Itu kriterianya. Saudara-saudara, jadi kaum yang baru ini pasti Allah datangkan. Dan saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan badan saya, kesempatan hidup saya dipilih oleh Allah untuk menjadi yang seperti itu. Amin. Saudara-saudara, jihad itu tidak ada ruginya sedikit pun. Enggak ada ruginya orang berjihad fisabilillah itu, enggak ada ruginya. Satu-satunya setelah saya pelajari, jihad itu cuma capek. Tapi capeknya enak. Saya ini sebetulnya batuk-batuk. Teorinya saya enggak bisa berbicara sekeras ini. Tapi kalau energi jihad sudah masuk, wah, makanan di mana-mana ini enggak sempat dimakan semuanya. Di mana kita berada, bumi seakan-akan berpihak kepada kita semuanya. Orang yang berjihad itu, kalaupun tidak benturan fisik, dia dapat al-anfal. Orang berjihad itu, kalau benturan fisik, lebih banyak lagi dapat al-ghanimah. Orang berjihad itu, kalau mati, dapat syahadah fisabilillah. Ada ruginya gak orang berjihad? Anda selamanya, motor Anda butut dan kredit gak selesai. Kalau enggak siap menjadi kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna, hidupmu, nasibmu tidak akan jaya. Sumatera Barat tidak akan bisa melahirkan imam bonjol baru kalau tidak lahir generasi baru yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka dicintai Allah dan Allah mencintai mereka, karena mereka berlemah lembut sesama mukmin, tegas di hadapan kafir, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan enggak peduli dihina oleh para penghina, enggak peduli dibuli oleh para bulliers. Enggak peduli mau dituduh rasis, mau dituduh pemecah belah. Siap bergerak? Siap. Dituduh pemecah belah enggak apa-apa? Salah. Dituduh radikal tidak apa-apa? Tidak. Berani dituduh radikal? Berani. Wah, kalau saya udah banyak. Sematan saya udah macam-macam. Apa saja semua tuduhan ke saya sudah cukup banyak. Tapi alhamdulillah hari ini sehat-sehat saja. Tidur juga enak-enak saja. Hidup juga bahagia-bahagia. Karena impian saya, mudah-mudahan Allah pilih saya, kaum yang dia cintai itu. Dan saya berdoa juga untuk semua yang hadir di sini, semoga Anda pun orang yang dipilih untuk itu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menggelora kembali semangat para penerus perjuangan Imam Bonjol, dan mudah-mudahan lahir ulama-ulama hebat, ulama-ulama mujahid dari Sumatera Barat. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.